Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa man qala hajja mutamatti'an tamattu'an lam yahilla minhu li ajli sawqil haji kama qalahu sahibul mughni wa ta'ifatun. Adapun orang menyatakan Rasulullah SAW haji tamattu, sama dengan kemarin, tapi bedanya kata mereka Rasul tidak tahallul. Mereka kan tahallul. Di sini tamattu tapi tidak tahallul karena beliau membawa hadyu, membawa hewan tersembelih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan beberapa orang lain. Ini beda dengan kemarin. Kalau kemarin katanya Rasul tamattu dan tahallul. Nah, sudah kita baca bantahannya. Kalau sekarang kata mereka tamattu tetapi tidak tahallul. Alasannya karena beliau membawa hewan yang dikurbankan. Fa'udhruhum, udhur mereka adalah qawlu Aisyah wa Ibnu Umar. Tamatta Rasulullah SAW, ya Rasulullah tamattu. Sehingga mereka pahami, tamattu di sini ini haji tamattu. Padahal, sudah kita baca di awal, qiran juga bisa dikatakan tamattu. Wa qawli Hafsah, ma sya'nun nas hallu walam tahilla min umratik. Yang kedua, ucapan Hafsah, mu'minin, ada apa dengan manusia telah tahallul dan engkau tidak tahallul dari umrahmu? Ya, dikatakan tidak tahallul dari umrahmu. Sehingga dipahami, beliau tamattu. Karena Hafsah menyatakan, kenapa engkau tidak tahallul dari umrahmu? Wa qalu Sa'id fil mut'ah. Qasana Rasulullah sallam wa sana'anaha ma'ah. Maksudnya tamattu. Mutah bermana tamattu. Rasulullah sallam telah melakukannya dan kami pun melakukan bersama beliau, ini haji tamattu. Mutah bermana tamattu. Wa qala Ibnu Umar liman sa'alahu an mut'atil hajj. Ingat ya, mut'ah ini bukan mut'ah Syiah, tapi mut'ah haji tamattu. Karena setelah umrah dia ya bebas bersenang-senang seperti halnya orang halal. Ya mut'ah maksudnya haji tamattu. Kata beliau, ya halal. Tamattu itu halal. Qala husail, inna abaka qad nahaa anha. Kata penanya, ayahmu ini Umar bin Khattab telah melarangnya. Melarang haji tamattu. Faqala, ara'aita in kana abi nahaa anha. Wa sanaha Rasulullah sallam. A amru abi tattabi'u amr Rasulullah sallam. Ara'ait ini akhbirni. Ara'ait ini akhbirni. Kabarkan kepadaku pendapatmu. Kalau seandainya memang ayahku melarang dan Rasul melakukannya, apakah perintah ayahku yang kamu ikuti atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rajul bal amr Rasulullah sallam. Bahkan aku lakukan mengikuti perintah Rasul. Faqala laqad sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terkait masalah lafadz mut'ah. Ya, dipahami maksudnya tamattu. Padahal sudah kita baca di awal, ya qiran juga bisa dikatakan tamattu. Qala haula'i walaulal hadyu lahalla kama yahillu mutamatti' alladzi la hadya ma'ah. Kata mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwasannya beliau tidak membawa hewan, niscaya beliau akan tahallul. Sebagaimana orang-orang yang tidak membawa hewan kurban juga, yang tamattu mereka tahallul. Oleh hada, qala, oleh itu Rasulullah berkata, kata Rasul, laula anna ma'yal hadya, tahallaltu. Bahwasannya aku, tidak bersamaku ada hewan, al-hadyu, maka aku akan tahallul. Wa akhbara anna al-mani'a lahu min al-hil, Sawkul Haji. Beliau mengabarkan yang menghalanginya untuk tahallul adalah membawa hewan kurban. Wal qarinu inna yamna'uhu min al-hil al-qirn al-hajj. Adapun orang haji qiran yang menghalanginya tahallul adalah qiran, bukan apa namanya hewan kurban yang dibawanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala warbabu hadzal qaul qad yusammuna hadzal mutamatti' qarinan. Ya, orang-orang berpendapat ini menamai mutamatti' dengan qarin. Dikaunihi ahrama bil haji qabla tahallul min umrah. Karena telah melakukan ihram ya dengan haji sebelum tahallul dari umrah. Walakin al-qiran al-ma'ruf an yuhrima bihi majami'an. Padahal qiran yang ma'ruf dalam definisi qiran haji tamar haji qiran adalah seorang berihram ya dua-duanya sejak dari miqat. Atau yuhrim bil umrah, atau beliau ihram dengan umrah ketika di miqat, sumayyid hilu adal haj, kemudian memasukkan niat haji ya qabla tawaf, sebelum mulai tawaf, ini qiran yang masyru. Sehingga kata beliau wal farqu bainal qarini wal mutamatti'i as-sa'iqi min wajhain. Perbedaan antara haji qiran, qarin yang haji qiran, dengan orang yang mutamatti', yang membawa hewan kurban, ada dua. Ahaduhuma min al-ihram. Bainal qarina huwa alladhi yuhrimu bil haji qabla tawaf. Ima fi ibtida' al-ihram wa bi asnahi. Kalau orang yang haji qarin, haji qiran, adalah orang yang ihramnya dengan haji sebelum tawaf. Imma fibdil ihram, apakah dilakukannya di awal, di miqat, sudah dia menyatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Oh, biasanya itu di tengah-tengah, sebelum mulai tawaf, awalnya umrah, kemudian dia masukkan juga niat haji. Wathani anal qarina laysa 'ala sa'yin wahid. Yang kedua, haji qarin itu tidak ada kecuali hanya satu kali sa'i dan satu tawaf. Bain atabi awalan, kalau sudah dilakukan awalnya ketika datang maka cukup sudah. Wa illa sa'a akibat tawaf ifadah. Tapi kalau belum ketika datang belum sa'i, maka sa'inya nanti setelah tawaf ifadah. Qala wal mutamatti' alaihi sa'yun tsanin indal jumhur. Adapun haji tamattu, orang yang tamattu dia harus dua kali sa'i. Ini bedanya. Wa Ahmad riwayatun ukhra dari Imam Ahmad, dari riwayat yang lain, annahu yakfihi sa'yun wahidun kal qarin. Pada pendapat dari beliau, haji mutamatti' juga cukup baginya satu kali sa'i sebagaimana haji qiran. Qala wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yas'a sa'yan thaniyan akibat tawaf ifadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tawaf yang kedua. Tidak melakukan sa'i yang kedua setelah tawaf ifadah. Fa kaifa yakun mutamatti'an ala hadzal qaul? Beliau tidak melakukan sa'i yang kedua, bagaimana dikatakan mutamatti'? Ya, menurut pendapat yang menyatakan dia atau beliau tamattu. Wa in qila, kalau dikatakan fa'ala riwayat al-ukhra yakun mutamatti'an. Iya, tapi berdasarkan riwayat yang lain beliau mutamatti'. Wa yatawajjah al-ilzam. Iya, tidak ada padanya ilzam. Walaha wajhun qawiyyun min hadis sahih. Kata beliau pendapat ini ada sisi yang kuat dari hadis sahih. Wa marawahu Muslim bi sahihi an Jabir qala yatufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bin Safa wal Marwah ila tawafan wahida. Nabi dan para sahabatnya tidaklah ya tawaf, yakni sa'i bin Safa wal Marwah, kecuali satu kali. Tawafahu al-awwal. Hada dari mana? Ya, dikatakan kuat. Ma'an aktsarahum kanu mutamatti'in, padahal kebanyakan para sahabat itu hajinya tamattu. Wa qad rawas Sufyan ats-Tsauri an Salamah bin Kuhail qala halafa Tawus. Tawus telah bersumpah, ma tawafa ahadu min ashabi Rasulillah sallam li hajjihi wa umratihi la tawafan wahida. Para sahabat Rasul tidaklah tawaf ya untuk haji dan umrah kecuali satu kali. Ya di sa'i. Qila alladziina nadharu annahu kana mutamattian tamattuan khasan la yakunu bi hadzal qaul. Maka dijawab, ya orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW itu tamatunya tamatu khas, yang tamatu tapi tidak tahallul, tidak menyatakan dengan pendapat seperti ini. Bal yujibuna ala sa'yain, bahkan mereka tetap menyatakan wajib dua kali sa'i. Wal ma'lum min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam an lam yas'a illa sa'yan wahida, padahal sudah maklum Rasulullah tidaklah melakukan kecuali satu sa'i. Kama sabata bis sahih an Ibnu Umar annahu qarana, beliau haji qiran wa qadima Makkah fa tawafa bil bait bis safa wal marwah, beliau tawaf di Ka'bah kemudian sa'i bin safa wal marwah, walam yazid ala dzalik, tidak lebih dari itu, tidak menambah dari itu, walam yahlik wala qassar wala halla min syai haruma minhu. Iya, beliau tawaf, beliau sa'i, tidak lebih dari itu, tidak memotong rambut, tidak memendekkan rambut, tidak mencukur menggundur rambut, tidak tahlul dari sesuatu pun. Hatta kana yaumun nahar, hingga datanglah hari 10 Zulhijjah. Fa nahara, baru boleh menyembelih, wa halaqa ra'sah, menggundur rambutnya. Wa ra'a anna qad qada tawaful haji wal umrah bi tawafil awal, dan beliau berpendapat telah selesai melaksanakan tawaf haji dan umrahnya di tawaf yang pertama. Maqara hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, demikianlah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muraduhu bi tawafil awal alladhi qada hajjahu umratahu at-tawaf bin safa wal marwah bila raib. Maksudnya Ibnu Umar, iya, beliau menganggap tawaf yang pertama itu cukup untuk tawaf haji dan umrah, maksudnya sa'i. Sa'i satu kali cukup untuk haji dan umrah. Jadi pendapat yang menyatakan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, haji tamattu. Tetapi ya tidak tahallul karena sebab membawa hewan kurban. Nah, mereka ini tetap menyatakan harus dua kali sa'i. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk haji. Padahal ya riwayat yang sahih, sebagai yang kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu tidak sa'i dua kali. Hanya sa'i satu kali. Datang ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i bin Safa Marwah, kemudian tidak melakukan apa-apa lagi. Di hari Nahr, pas Zulhijjah, baru beliau ya menyembelih, kemudian mencukur rambutnya. Ya, selesai tawaf ifadah, tidak ada sa'i lagi. Karena cukup dengan sa'i yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.